Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini malam yaumul khamis tanggal 28 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 1 Desember 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 101. Seolah-olah mengatakan 101 cara untuk memahami Alfiyah. Sewunan. Bait yang ke-35 halaman 144. Dan ana ingatkan kepada antum Mas. Kita nanti bisa jadi akan mendapati pertemuannya itu sampai ribuan. Dengan izin Allah azza wajalla. Tapi semuanya itu karena kemudahan dari Allah azza wajalla. Tapi kalau kita enggan untuk berdoa kepada Allah azza wajalla agar kita dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, maka itu pun akan menjadi sulit. Maka kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu syar'i sesungguhnya adalah bentuk dari pengabulan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan. Karena tidak ada yang memberikan kemudahan, tidak ada yang memberikan kefahaman kecuali dari Allah azza wajalla. Adanya buku di hadapan antum, adanya pengajar di hadapan antum yang ngajari, ini semuanya adalah kemudahan dari Allah azza wajalla. Dan bukan ustadznya, bukan kitabnya yang memberikan pemahaman, tapi Allah azza wajalla. Maka saya berpesan kepada diri anda sendiri dan kepada antum, Mas, doa Mas. Doa, doa dan doa. Jangan pernah antum itu capek untuk berdoa, mendoakan kebaikan kepada diri antum sendiri dan juga kepada orang lain, kepada kaum muslimin. Terutama kepada siapa? Orang tua kita. Itu juga orang tua kita ketika kajian, suatu-suat kita. Mereka butuh untuk biasa diberikan doa-doa kebaikan kita. Nah, kita lanjutkan Mas. Ini kaitannya dengan bait yang ke-35 masih berkaitan dengan apa Mas? Jamak mudzakkar salim sekarang. Bahas tentang jamak mudzakkar. Nah, kita ganti. Nah, qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah qala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki musallian ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa wa astaiinullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد ممجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal al mu'rabu wal mabniyu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al hurufi mudni ka syabahil wat'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'adnin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin ka yaru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dam ka ayna amsi haythu wa sakinukam wa rafa wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima farfa' bi dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghayru ma dhukir yanubu nahwu ja'a khu bani namir warfa' bi wawin wa nsiban nabil alif wajzur biya'in ma minal asma asif min dhakadu in suhbatan abana wal famu haythul mimu min hubana abun akhun hamun kada kawahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa shartu dal i'rabi an yudafna la lil ya kaja akhu abi kada atila bil alifir fa'ilmu bil alifir fa'il muthanna wakila idha bimudmarin mudafan wusila kilta kada kathnani wa thnatani kabnaini wa abnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' biwawin wa biyajrul wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Allahumma barik. Jazakallah khair. Nah. Tolong. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin sharafa wasta'inu Allah fi alfiyyah maqasidu nahwi biha mahwiyyah تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألف تمن معطي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمأناوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبع الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنكم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر البياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضافن وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وقلا اذا بمدمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جامعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجرر وانسب سالم جمع عامر ومذنب. نعم kita sampai pada jamak mudzakkar salim. Kemarin kita bahas tentang tulisan, Mas. Jam'a, ya, ini ada dua. Jadi cara menghafalnya adalah dua bagian. Jam'al mudakkari atau jam'ul mudakkir, mudakkar, mudakkari. Ini sudah mudhaf mudhaf ilaih, Mas. As-salim di sini adalah sifat untuk mudakkarnya. Paham maksudnya? Jadi jam'al mudakkari salim. Ma, bisa. Atau salima itu berkaitan dengan apa? Jamaah. Paham sama sih? Nah, jadi jam'al mudzakkari as-salima itu lebih cocok, lebih pas. Jadi as-salima itu mengikuti jamaahnya. Jadi kalau misalnya jam'ul mudzakkari salimu. Paham? Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin. Salima jam'i amirin wa mudnibi. Salima jam'i amirin wa mudnibi. Dan di sini tentang jamak mudzakkar salim seperti itu, Mas, contohnya. Nah. Dan kita kemarin menjelaskan tentang apa, Mas? Tentang antara ya, jam'un mudakkarun plus salimun. Jam'un mudakkarin salimun. Ini sudah kita jelaskan. Itu juga tentang irfa' biwawin. Ya. Karena lafadznya itu adalah warfa' biwawin wabiyajrur wansibi. Rafa'nya dengan wawu dan ya itu ketika apa? Ujrur, ya, ketika majrur dan mansub. Salima jam'i amirin wa mudnibi. Artinya di sini salim yang selamat. Jam'i jamak amirin, amir wa mudnibi. Nah, kemarin kita bahas sampai pembahasan mutnib, mutnibuna yang berdosa. Ya. Dan jam'u mudzakkaris salimi itu juga bisa atau jam'u mudzakkaris salimu bisa. Dua-duanya boleh. Sekarang kita masuk pada wa bin nadhari ila kalimatin amir, dengan melihat dengan perkataan kata amir, najidu annaha alamun li mudzakkarin. Amir di sini adalah alam, nama untuk apa, nama laki-laki. Akilin yang berakal, khalin min ta'i ta'nis, yang kosong dari ta' ta'nis. Ya, atasnya, yo, bang, tenang, Mas. Fasarul an, dulu. Fasarul an. جمع المذكر السالم هو الذي سلم فيه بناء مفرده. Jadi maksudnya di sini jamak mudzakkar salim itu adalah yang selamat dari bangunan mufradnya. Mufradnya tetap saja ada di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ada istilah bangunan asalnya, maka kemudian dibanyakkan lagi, diperluas lagi, bangunan aslinya masih kelihatan, masih terlihat dalam adat. Kayak misalnya bangunan aslinya namanya furqon, menjadi furqonun, furqonin. Furqonnya masih ada. Tidak ganti jadi faraqun atau apalah yang lainnya. Tidak ada gitu. Paham ya? Ini contoh aja. Ya. Ya. Nah. Sehingga amma rijal, sedangkan rijal, ya. Kemarin kita terakhir bahas tentang rijal ini, Mas. Rijal. Nah, tanya dengan namanya rijal. Rijal yang rijal. Kalau di sana, Mas, nyebutnya rial, Mas. Kun rialan ya, akhi. Rial. Ya, rial. Sebenarnya ya laki-laki itu. Wahai laki-laki. Ya, rial. Harusnya rijal menjadi rial. Itu lajahnya mereka. Lajah di Saudi yang utara. Kalau yang Abu Dhabi, ya rial itu. Ya, rial. Nah, ini contohnya rijalun. Masalan, fajam'u mudzakkarin. Ini jamak untuk mudzakkar. Walakin laisa bisalimin. Tapi tidak salim, Mas. Tidak selamat, Mas. Ada Mas selamat sekarang. Malam ini, Allahumma fi'ari. Li'anna rijal jam'u rajulin. Karena rijal ini adalah jamak dari rajulin. Rajul ini mufradnya, Mas. Bentukan mufradnya sudah enggak ada, Mas. Bentukan mufradnya sudah enggak ada. Wa qad taghayyara mufraduhu 'indal jam'i, dan mufradnya sudah berubah mufradnya ketika jamak. 'Indal jam'i. Fa wa qabla al-jam'i, dan dia itu sebelum jamak. Maftuhur ra, sebelum dijamakkan dia masih apa? Rajulun. Kok menjadi rijalun? Apa maksudnya di sini? Ya. Nah. Madmumul jim. Jimnya didomahkan. Jimnya didomahkan. Falamma jumi'a, ketika digabungkan, dijamakkan. Soro maksurur ro. Ro-nya itu menjadi kasroh. Ya. Pak Hadi menjadi Pak Hidayah. Gak ada. Nah. Maksurur ra, ya, maftuhal jim, dan jimnya difathahkan. Wa zida fihi alifun, dan tambahkan di situ ada alif. Amma jam'u mudzakkaris salimu, sedangkan jamak mudzakkar salim, fala yataghayyarul mufradu fihi 'indal jam'i, maka tidak berubah mufradnya ketika dijamak. Ya. Jadi kayak misalnya apa? Tadi yang Anda sebutkan. Furqanun itu isim mudzakkar. Mufrad. Satu furqan. Tapi ketika disebutkan furqanun ada wawu dan nunnya, jamak. Maka furqonnya masih ada, Mas. Tidak berganti jadi apa? Firaq atau apa yang lain bentuknya. Tapi enggak ada. Furqonnya tetap furqonun aja. Sama dengan muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Jadi yang asalnya mumu itu jamaknya ya'mumu. Maka dia selamat, Mas, dari perubahan yang tadi. Kalau sebutannya wasis itu transformasi nama. Hanya dari I menjadi Y atau Y menjadi I. Itu model seperti itu, Mas. Berubah. Selamat dari perubahan. Ya. Kayaknya kita enggak tahu maksudnya bapaknya Mas Selamat ngasih nama Selamat itu apa? Biar selamat dengan sebenarnya, selamat dunia dan akhirat. Atau selamat dari fitnah. Atau selamat dari bentuk jamak. Selamatun enggak ada kan, selamatun. Selamatin. Mas Selamatin, oh berarti jamak dia. Selamatin. Selamatain. Beda lagi. Nah. Maka bentuk mufradnya tidak berubah. Ya. Kemudian kita maksudnya, wa binadhari ila kalimat amir. Kalau lihat sekarang kita pada kata-kata amir, najidu annaha alamun limudzakkar aqilin khalin min at-ta'nis. Kita dapati bahwasanya ini adalah alamun limudzakkar, nama untuk laki-laki, Mas. Alamun. Jangan baca alamun, beda ya artinya. Alamun, nama. Limudzakkarin untuk laki-laki, aqilin yang punya akal, Mas. Khalin yang sepi, kosong. Mintai ta'nis. Ya, tidak ada ta'u ta'nisnya. Ta'u ta'nis itu apa, Pak Hadi? Aywa, san. Allahumma bihari. Hadi laylah, Pak Hadi, mu'rob. Allahumma bihari. Ta'u ta'nis, ta' yang menunjukkan pada apa perempuan. Wa minat tarkibi. Dan juga tarkib, adanya susunan. Wal muallif rahimahullah, ya, liikhtisarihi yuhilu insana bima'rifati syuruti ala misali. Ala misali. Fasarat syurutu jam'il ismi al jamidi jam'al mudakkarin saliman. Jama' mudzakkarin saliman. Khamsata syurutin. Tuh, ada 5 syarat untuk jama' mudzakkar salim. Maka disebutkan di sini, ana ulangi. Ketika melihat Amir. Amir ini enggak ada apanya, Mas? Enggak ada tak marbutahnya, tak ta'nisnya, Mas ya. Tak yang untuk perempuan. Kemudian juga tarkib susunannya enggak ada. Nah, mu'alif rahimallah liikhtisarihi untuk meringkasnya. Yuhilul insana, ya, itu seorang bisa bima'rifati syuruti alal misal. Dengan, ya, mengetahui syarat-syarat terhadap contoh. Fasarat syurutul jam'il ismi, jam'il ismil jamidi, jama' mudzakkar salim. Maka, syarat, ya, syarat dari jamak isim jamid, jamak dari kata benda yang jamid. Jamid itu, Mas, benda padat, Mas, mati, jamid, Mas. Yaitu jamak mudzakkarin saliman. Ya, jamak mudzakkar salim. Khamsata syurutin, ada 5 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna alaman, itu harus berupa nama. Jadi ini adalah sebagai bantahan apa? Apa arti sebuah nama? Ada artinya ini. Ya. Salah orang yang menafikan, meniadakan apa arti sebuah nama. Ya ada artinya, dibahas di Alfiyah kok. Antum aja enggak tahu Alfiyah. Ya. Tangiyal juga. Ya kalau orang-orang yang lebay itu kan, gak apa-apa Ustaz, nama saya cuma seperti ini. Apa arti sebuah nama? Ya ada artinya ini. Tapi ada sebut. an yakuna alaman, maka antum tidak cocok untuk jadikan zakar salim. Sama juga, ini mufrad itu mas, harusnya jamak mas. Nah, itu harusnya nggak bawa satu permen, tapi bawa permennya itu banyak. Allah maaf bari. Nah, itu jamak tenanan mas. Allah maaf bari. Nah, ini bagi yang memakannya ya, harap dibuang di tempat sampah dan jangan pernah tidur sambil ngemut permen mas, itu bahaya mas. Nah lanjutnya mas, ini karena malam ini mas sesuatu ya. Tapi kalau dari sore itu antum membiasakan untuk tidak makan terlalu kenyang dan siangnya itu qailulah sebentar, insyaallah malam itu tetap Allah berikan kemudahan untuk tetap segar. Tapi kalau siang antum sudah kecapean, kemudian makan banyak, enggak tidur siang, kemudian mau maghrib makan lagi, dijamin mas, kajian jam 8 itu antum sekarang sudah tekak-tekuk, susah banget. Salah. Nah, contoh di sini ya, syarat yang pertama dari jamak mudzakkar salim. Jadi ini kasih tulisan mas, biar antum paham. Kalau nanti nggak ditulis, antum nggak paham. Syarat jamak mudzakkar salim. Jadi ini syarat jamak mudzakkar salim mas. Syarat jamak mudzakkar salim. Yang pertama, an yakuna alaman. Harus berupa nama, alaman. Misal ya, mislu Amir. Contohnya Amir. Fayujma'u ala Amiruna, dan dijamakkan di sini dengan Amiruna. Sama Furqan. Qanuna. Nah itu kalau sebutkan nama Aris, Arisuna, Arisuna itu gak susah itu. Susahnya apa? Nikah terus. Aris itu yang nikah. Mu'aris. Ya, tenang, sabar. Wa Zaid yujma'u ala Zaiduna. Zaidun itu dijamakkan menjadi Zaiduna. Muhammadun fa yujma'u ala Muhammaduna. Muhammadun dijamakkan menjadi apa? Muhammaduna. Dan Amrun fa yujma'u ala Amruna. Amruna. Dijamakkan menjadi Amruna. Wa Salihun. Salih juga. Salihuna. Alamun li rajulin fayujma'u ala Salihuna. Ini nama bagi laki-laki dan dijamakkan menjadi Salihuna. Salih. Ini. Syekhuna. Salih. Fa'inkana ghoiro alam. Kalau bukan berupa nama. Ya, fa'inkana, ya, fa'inkana. Fa'inkana ghairu alamin, bukan nama. Mislu saut. Contohnya saut. Baju. Kau. Kau kain. Tidak bisa. Fala yujma'u ala fala yujma'u illa in sumya bihi. Tidak bisa dijamak kecuali apabila in sumya bihi dinamakan dengannya, yaitu fayuqal taubuna. Kalau misalnya dikatakan taubuna, walaupun saub, taubun, taub itu bisa siabun, siap. Makanya kecuali apabila dinamakan dengannya. Fayuqal maka dikatakan saubuna. Wa misaluhu rajul. Ya, misaluhu rajul. La yujma'u jam'al mudzakkar salim. Ini tidak boleh digabungkan dengan jamak mudzakkar salim. Fala yumkin an taqula rajuluna. Rajulun ini tidak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak mungkin kau mengatakan rajuluna. Li'annahu laisa alaman, karena ini bukan nama, Mas. Rajuluna itu bukan, rajuluna itu bukan nama. Wala wasfan, dan bukan sifat, Mas. Bal huwa ismu jinsin, tapi dia itu adalah nama jenis, Mas. Rajuluna. Kadzalika, begitu juga insan. La yuqal fi jam'ihi insanuna. Tidak disebutkan ini sebagai di jalan. Li'annahu laisat alaman, ini bukan nama. Wala wasfan, dan juga bukan sifat. Misalu bashar, contoh juga bashar. La yuqalu fi jam'ihi, tidak dikatakan dalam jamaknya basharuna, tidak dikatakan seperti itu. Li'annahu laisa alaman, ini bukan nama. Basharuna itu bukan nama. Wala wasfan, bukan sifat. Maka disebutkan di sini apa? Harus nama. Jadi syarat yang pertama, apa, Mas? Harus berupa nama. Dan nama, Mas? Dan sifat. Wala wasfan. Karena li'annahu laisa alaman wala wasfan. Nah. Kemudian, di amma idza, ya. Amma idza, ini amma idza, sedangkan jika, ya, samaita insanan rajulan, engkau menamakan insan itu sebagai seorang laki-laki, au insanan atau seorang insan, au basharan atau bashar, manusia semuanya, aratal jam'a, engkau menginginkan untuk jama'. Uf. Semaita, kau menamakan insanan rojulan, au insanan, atau engkau namakan orang insan, au basharon, atau bashar. Wa aratta jam'a, tapi engkau menginginkan apa? Menginginkan jama'. Fahina idin yasihu antakula, maka ini sahih, engkau itu katakan apa? Rojuluna, rojuluna, wa insanuna, wa basharuna. Maka sahih engkau mengatakan apa? Rajuluna, insanuna, wa basharuna. Nah, harusnya rijal kan? Di rajuluna. Kenapa? Aradta al-jam'a fa hina idin yasihu an taqula. Ya, karena itu menunjukkan jamak. Kemudian syarat yang kedua, Mas. Syarat yang kedua, an yakuna li mudzakkarin. Ini harus apa, Mas? Laki-laki. Fa in kana li muannatsin fala yujma'u hadzal jam'a mithlu su'ad. No. Nanti disebutkan sama nenek ya. Bu, tadi cucumu disebut di kajian Alfiah ini, Malik, dengan jelas dan terang. Su'ad. Aywa. Fala taqul, maka kau tidak bisa katakan apa? Su'aduna, enggak ada. Li'annahu alamun ala mu'annas. Suf. Kata Alfiah saja menyebutkan Su'ad itu bukan nama laki-laki, tapi perempuan, Mas. Sudah langsung terperanjat. Kurang apa lagi dalilnya? Apko yo talanang wae. Dari sapa? Ini Alfiah aja nyebutkan kok. Nah, dipotret, bahkan dilaminating. Jadi kamarnya Su'ad telah disebut di Sarah Alfiah Ibn Malik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah namaku. Nanti padanya langsung bisa langsung cengir-cengir. Saking senangnya kan. Karena anak itu kan biasanya nangis dan niruin aja. Semoga Allah azim menjadikan Su'ad menjadi anak yang soleha. Nah, makanya di sini syarat yang kedua ini adalah yakuna li mudzakkar. Ini untuk laki-laki. Jadi syaratnya yang kedua adalah syarat syarat kedua harus laki-laki. Syarat kedua harus laki-laki. An yakuna li mudzakkarin. Ya, harus untuk laki-laki maksudnya. Harus berupa laki-laki. Fa in kana li muannas. Kalau itu untuk muannas, fala yujma'u hadzal jama', maka itu tidak bisa dijamak dengan jenis jamak ini, Mas. Jamak mudzakkar salim enggak bisa. Misru Su'ad, contohnya Su'ad. Engkau katakan Su'aduna. Ya. Su'aduna. Li'annahu alamun. Karena ini adalah nama al-mu'annas, ala mu'annasin. Nama untuk menunjukkan apa? Perempuan. Ya. Mu'annasin. Perempuan. Ya. Wasyartu salis. Syarat yang ketiga sekarang. An yakuna li'aqilin. Ya. Berlakunya untuk yang punya otak. Mas, otaknya mana, Mas? Di rumah masakan Padang, antum mengatakan seperti itu. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau di sini antum mengatakan, Ustaz, otaknya mana? Wah, itu. Anak bukan chef kok. Ya. Dan antum kewanen. Panen. Syarat ketiga. Ya. Itu an yakuna li'aqil. Diperuntukkan untuk orang yang berakal. Beruntuk untuk belajar. Syarat yang ketiga diperuntukkan untuk orang yang berakal. Ay min jinsil uqala, dari jenis orang-orang yang berakal. Makanya kalau misalnya antum itu tanya, Mas. Kalau ada orang yang sekumpulan di situ, semuanya kurang saon. Tahu enggak kurang saon? Otaknya kurang saon, Mas. Ya. Maka apakah itu bisa dikatakan jamak mudzakkar salim, Mas? Jamak mudzakkar ghairi salim itu. Kan kurang saon. Oh, maka disebutkan di sini. Idan ya, idanil muradu bil aqil huna ma min sya'nihi an ya'kila. Orang yang disebutkan yang dimaksud dengan aqil di sini adalah ya. Ma min sya'nihi, apa yang menjadi urusannya di sini itu bisa dicerna dengan akalnya, an ya'qila. Kalau furidha anna indana 'ashrata majanin, suf. Kalau kita itu punya 10 orang gila, Mas. Wong edian kabeh, kurang saon. Uteke kurang saon. Ini adalah ismu kulli wahidin minhum amir. Nama setiap orang gila itu semuanya amir. Karena tidak nyebut Furqan ya. Amir di sini, Mas. Ya. Ini amir, Mas. Alhamdulillah. Jadi enggak ada bukti kalau antum itu sesuatu. Antum sehat aja, Mas. Tenang aja. Ini amir ini. Dan setahu ana belum ada ikhwan Magelang yang namanya Amir. Kecuali yang itu. Ya, Mas Amir. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau. Dan semangat untuk ngaji lagi. Amir. Besok kalau misalnya antum ke sana, pas jajan, alfianya bawa, Mas. Antum namanya disebut-sebut di alfiah. Kurang semangat apa itu? Eh, baterainya entek. Amir. Jadi kalau ada 10 orang yang kurang akalnya, ini orang gila di sini. Semuanya namanya Amir. Fayujma'una jama'al mudzakkar salim dan kemudian dijamak dengan metode ini, Mas, jamak mudzakkar salim. Walau samaina hisanan bismi alam. Kalau kita itu menamakan itu hisanan dengan nama, sebuah nama, samainahu aidan bihadal alam duyu khuyulan ukhra, maka kita namakan di situ juga dengan nama yang lainnya, yaitu khuyulan ukhra. Fahal najma'uha jama' mudzakkar salim, apakah kita bisa menjamaknya dengan jama' mudzakkar salim? Aljawab, la, tidak bisa. Li'annaha laysat li'aqil, karena ini tidak diperuntukkan untuk yang akil. Apa? Hison. Enggak ada hisonun. Enggak ada. Ya. Hisonan enggak ada. Atau misalnya apa? Khuyul. Khuyul dari menjadi khuyul. Jamak khuyul. Maka ini enggak bisa menjadi jamak mudzakkar salim karena apa? Tidak berakal. Idan, idza kana li ghairi aqil, kalau bukan kepada yang ghairi aqil, yang tidak punya akal, fala yujma'u hadzal jama', maka tidak bisa dijamak dengan jama' ini, jama' mudzakkar salim. Misal contohnya lahiqa, wasiqa, wa ma asbah dzalika. Ini contohnya ini, atau yang semisalnya. Ini enggak bisa. Ya. Kemudian wasyartur rabi, syarat yang keempat, an yakuna khalian min ta'i ta'nisi. Ya. Syarat yang keempat. Yang keempat. Tidak ada kosong dari ta'nis. Ta'u ta'nis, tak yang menunjukkan kepada kata perempuan. Ya, seperti itu, Mas. Paham ya? Yang keempat, tidak ada atau kosong dari ta'u ta'nis, ta' yang menunjukkan pada kata perempuan. Wali dalam yakul amiratun, tidak dikatakan amir. Bal qala amirun, tapi dia berkata apa? Amir. Tidak ada amirah, Mas. Fa in kana fihi ta'u ta'nis, kalau ada ta'u ta'nisnya mislu Hamzah wa Talha, fala yujma'u hadal jam, maka tidak bisa dijamak dengan jamak ini, Mas. Nah. Kita lanjutkan sedikit lagi, Mas. Jadi di sini qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, ya. Wa huwa madhhabul kufiyin. Ini adalah madhabnya kufi. Padahal ini dari awal Alfiyah ini apa? Madhab kufi atau Basri, Mas? Basri. Kufi ini apa? Rumiyah, Mas. Kenapa? Jar menjadi apa? Ofat. Nah. Dan insyaallah semoga Allah Azza memudahkan kita akhir bulan ini, bukan ya, akhir tahun ini ya. Insyaallah. Itu kita akan adakan daurah syarah muqaddimah Jurumiyah. Insyaallah binillah selama 4 kali pertemuan. Sabtu Ahad. Satu kali pertemuannya 7 jam. Jadi total 28 jam. Semoga Allah mudahkan kita bisa melakukannya. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kemudahan semuanya. Dan nanti tidak disediakan nginap, tapi disediakan makanan, insyaallah. Kalau bagi yang mau nginap, enggak masalah juga. Ini ada kamar di atas. Dari masjid ini. Kalau nginep di tempat-tempat lain, warung juga bisa. Ya, itu yang menjadi model kampanye kita sekarang. Itu untuk daurah. Kalau mudahkan. Jadi nanti kan ada informasi PPKM dan seterusnya. Tapi selama itu kita enggak menerjangnya, oh, kasih kemudahan, insya Allah. Nah. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, wa huwa madhhab kufiyin. Ini adalah madhhabnya kufi. Wa huwa sahih. Yajuzu an yujma'a hadzal jam'a. Dibolehkan untuk menjamak-jamak ini, yaitu li'anna ta fi Thalhah. Ta dalam Thalhah. Ta-nya mana, Mas? Yes, Thalhah. Laisat lidilalati 'ala ma'na ta'nis. Ini tidak menunjukkan pada makna perempuan, Tanis, Inas, ya, Inas, itu Talha itu tidak untuk bukan kata perempuan. Wa inna ma huwa ta'nitsun lafdhiyyun faqat. Ini adalah ta'nits lafadznya saja, ada ta Talha, bahkan apa Usamah. Talhatun. Apa lagi, Mas? Ya, Salamatun bi Aqwa. Salamah. Yang lainnya? Hah? Mas, Ahah. Bisa. Lainnya? Hudaifah. Terus? Hah? Taimiyah itu lain. Yang lain, Mas? Hamzah. Ayo. Terus, apa lagi, Mas? Taifah, Hamzah, Talhah, Salamah, Salamah Tabil Aqwa. Alhamdulillah itu bukan Ikrimah, ayo, Hasan Ikrimah. Terus yang lainnya, Mas? Ikrimah. Yang lain apa? Umayyah, ayo, bisa. Bani Umayyah. Terus apa lagi mas? Hah? Aywah Muawiyah. Ya. Terus siapa lagi? Hanifah, ayo. Hanifah. Abu Hanifah. Tapi enggak ada Hanifah. Hanif. Kalau Hanifah, kebanyakan perempuan. Abu Hanifah karena dia bapaknya Hanifah. Ada yang lain ya? Jadi kita tulis. Terus. Rasa aneh-aneh mas. Tambah menggigi rasa aneh-aneh. Kasih istighfar yang bukan. Jadi misalnya Tolha. Ya. Dan Hudzaifah dan Ikrim Asha Talha. Wow. Oh, ah. Tanda-tanda neging. Neging. Lalah. Ada koma bisa. Koma. Apa lagi, mas? Tanda. Hah? Khuzaimah. Ibn Khuzaimah. Enggak. Khuzaimah itu semua nisbah itu. Yang nama, asli nama mas. Selamatiyah enggak ada. Hadiah mungkin Pak Hadi, pengikutnya Pak Hadi ya. Jadi Pak Hadi itu sebenarnya harus banyak memberikan hadiah. Nah, Syu'bah, aywa Syu'bah. Terus apa namanya? Talha, Muawiyah, Hudzaifah, Salamah, Ikrimah, Ukasyah, Hamzah, Al-Qamah, Qatadah, Syu'bah, Urwah. Wah. Oh mas. Oh iya. Iya. Terus. Apa lagi mas? Bistit. Apa? Ada. Itu aja sementara dulu. Ya. Laisat lidalah ala makna ta'nis. Ini tidak menunjukkan kepada kata benda yang menunjukkan perempuan. Wa innama huwa ta'nisul lafzi. Tapi ini ta'nisnya itu lafadznya aja, mas. Wal ibratu bil makna. Dan ibrah itu adalah sesuai dengan makna. Ya, pengibaratan itu ya sesuai dengan makna. La bilaf, bukan dengan lafadznya. Tapi maknanya apa? Betau fihi, ya, tak di sini, fihi di sini biniatil infisal, dengan niat untuk melepaskan diri. Likauniha zaidatan, karena kondisinya itu adalah zaidatan, tambahan. Wa ala hadha yasihu an naqula Talhuna wa Hamzuna wa Qataduna. Maka di dalam ini boleh mengatakan Talhuna wa Hamzuna wa Qataduna. Wa fi Talha Hamzah wa Qatada ala ra'yi al-awwal. Ini untuk pemikiran yang pertama. Fa inna hadzal kalimat la tujma'u jam'a mudzakkarin saliman. Maka ini tidak bisa digabungkan dengan jamak mudzakkar salim. Bal tujma'u jam'a mu'annas saliman. Tapi ini juga boleh dijamak dengan jamak mu'annas salim. Au yu'ta bi kalimatin dawu, atau dengan perkataan kata dawu yang punya. Dawu. Mudhafan ilal mufradi. Mudhafan. Mudhafan itu apa? Jadikan disandarkan. Ilal mufrad. Disandarkan kepada mufrad. Fatakulu, maka engkau katakan dawu Talha. Kita lanjutkan esok hari lebih asal. Ini karena pembahasannya panjang. Tetapi bihadil kudroh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.